Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tapi kita masih di pembahasan tentang syafaat atau sutinaf il ghair, jadi menjadi perantara untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, ya, tapi untuk kepentingan orang lain. Itu namanya syafaat. Soalnya pada wa fihi minal fa'id sekarang, ya. Terakhir, bacanya. Fihi wa fihi aidan. Wa fihi aidan. Jadi pada kesempatan terakhir, Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan bahwa suatu permasalahan yang wajib untuk ditunaikan, maka tanpa ada syafaat pun bagi pihak yang memiliki tanggung jawab wajib untuk menyampaikannya, ya, menyampaikan kepada pemilik hak tersebut walaupun tidak ada pihak-pihak yang memintakan syafaat. Kemudian wa fihi aidan, yang dalam faedah hadis ini juga kata beliau, rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi husulil khairi li ummatihi bi kulli tariq. Di sini terdapat gambaran tentang kasih sayang nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan al khair, kebaikan bagi umat beliau, bi kulli tariq, dengan seluruh jalan-jalan yang akan mewujudkannya. Ya, termasuk diantaranya tentang masalah masalah yang kita bahas terkait syafaat. Jadi mengantarai untuk terwujudnya kemaslahatan bagi orang lain. Ini bagian dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fardun min al-alafi mu'allafatin. Dan ini baru satu, ya, fard satu dari beribu-ribu, ya, perkara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat ini. Tadullu ala kamali rahmatihi wa ra'fatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesemuanya menunjukkan akan kesempurnaan kasih sayang dan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara syafaat ini baru satu dari beribu-ribu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya dalam mewujudkan kemaslahatan. Fa inna jami'al khairi wal manafi'i al-'amati wal khassah lam tanalha al-ummatu illa 'ala yadihi ma wa bi wasatatihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi wa irsyadihi. Karena sungguhnya seluruh bentuk kebaikan dan al-manafi, hal-hal yang sifatnya manfaat, al-amah wal-khasah, baik yang perkaranya mencakup, ya, keumuman umat ini ataupun yang sifatnya khusus person-person tertentu, tidaklah didapatkan oleh umat ini kecuali melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, ala yadihi, maknanya melalui beliau, dan dengan wisatatihi, perantara beliau, ya, wa ta'limihi wa irsyadihi, dengan pengajaran dan bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada satu kebaikan yang didapatkan umat ini hingga hari kiamat kecuali melalui bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan sampai ada di antara umat ini yang mengira ada satu kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, tidak diajarkan kepada umat ini sehingga mereka kemudian memunculkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu adalah perkara yang baik, walaupun tidak ada ajarannya, ya. Dan tentu keyakinan atau anggapan yang demikian akan membuka upaya-upaya beragam perkara-perkara bid'ah di dalam urusan agama ini. Kama annahu arsyadahum lidaf'i syururi wal idrari al-amati wal khasah bi kulli tariq. Sebagaimana pada sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam membimbing umat ini untuk menolak dan menepis setiap kejelekan dan al-adrar, ya, segala yang sifatnya bahaya, baik bahaya ataupun kejelekan yang akan, ya, mengenai secara umum, ya, umat ini, ataupun yang sifatnya khusus akan mengenai person-person tertentu. Ya, Nabi membimbing mereka untuk bagaimana mencegah, menghalangi, menghindari hal-hal tersebut di kulli tariq, ya, dengan seluruh jalan yang akan menyelamatkan umat ini dari bahaya dan kejelekan tersebut. Ya, demikian semangat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing umat ini. Falaqad ballagha wa adda al-amanah, dan beliau sungguh-sungguh telah menyampaikan dan menunaikan amanah yang ada di pundak beliau untuk, yakni, menjelaskan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Wa nasaha al-ummah, dan beliau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya. Tidak ada satu celah pun yang akan, ya, membuka kejelekan, ya, bagi umat ini kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menutupinya, ya, sehingga tidak masuk kejelekan ini kepada umat ini. Ini bentuk nasihat beliau. Ya. Salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat, salam dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepadanya, dan demikian pula kepada seluruh, ya, segenap keluarga dan para sahabatnya. Kemudian pada kalam berikutnya, qawluhu wa yaqli Allahu ala lisani nabiyhi ma syaa. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabatnya untuk bersemangat di dalam membantu urusan manusia, urusan orang lain, ya, dengan memberikan syafaat, yang dengan itu Allah akan memberikan pahala kepada mereka di samping maslahat yang akan didapatkan orang lain. Rasulullah menyatakan selanjutnya, wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma syaa, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan putusan, ya, al-qada, putusan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan apa saja yang dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, kehendaki. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah, ya, berucap kecuali itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana Al-Quran itu wahyu, maka demikian pula, ya, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga wahyu. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, qada'uhu ta'ala naw'ani. Keputusan atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua jenis. Qada'un qadariyun. Ketetapan atau keputusan yang sifatnya takdir. Ya, qadari, takdir. Atau diistilahkan juga dengan kauni. Yashmalu al-khayra wa syarra wa ta'ati wal ma'asi. Keputusan yang sifatnya qadari ini meliputi perkara yang baik, juga perkara yang jelek. Allah menetapkan terjadinya kebaikan dan kejelekan, termasuk adanya iblis, adanya Fir'aun, adanya Dajjal, ya, dari berbagai ragam kejelekan itu, itu bagian dari ketetapan Allah yang sifatnya qadari. Ya. Dan ketetapan-ketetapan yang berupa kejelekan ini, ya, yang kita mengimani takdir Allah khairihi wa syarri, ya. Ketetapan yang sifatnya kejelekan ini, ya, tidak luput dari hikmahnya. Ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari takdirnya yang berupa apa? Kejelekan ini. Ya, termasuk adanya kekufuran. Untuk Allah menetapkan padanya kebaikan di balik itu, ya. Seperti syariat jihad. Gimana kalau tidak ada orang kafir? Ya, adanya kemaksiatan untuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar dan demikian selanjutnya. Jadi tidak ada satupun ketetapan yang sifatnya qadari, baik yang baik ataupun yang jeleknya, kecuali mengandung hikmah. Kemudian demikian pula ketaatan dan kemaksiatan. Bal yashmalu jami'a ma kana wa ma yakun wa jami'al hawadithi sabiqati wal lahiqah. Bahkan ketetapan yang sifatnya qadari ini meliputi seluruh perkara yang kana, yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa-apa yang akan terjadi. Ya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pada hadis riwayat Muslim, ya, Nabi menyatakan, "Qadarullah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Allah telah menuliskan takdir-takdir, ya, makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ketetapan dari apa yang akan terjadi hingga hari kiamat itu sudah, ya, ada 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi. Kemudian wa jami'al hawadithi sabiqati wal lahiqah. Ya, ketetapan yang sifatnya qadari ini juga meliputi seluruh peristiwa al-hawadith, ya, peristiwa yang as-sabiqah, yang telah berlalu, wal-lahiqah, dan yang akan terjadi, yang akan datang. Kemudian wa akhassu minhu, lebih khusus lagi, ya, terkait dengan ketetapan yang sifatnya qadari kauni ini, al-qada'ul qadariyud diniyu, ketetapan qadari yang kaitannya dengan urusan-urusan diniyah, permasalahan agama. Alladhi yakhtassu bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang ketetapan ini sifatnya khusus berkaitan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Yang dengan istilah lain, tayyib, ketetapan ini disebut dengan al-qada asy-syar'iyyah, ya. Ketetapan yang sifatnya syar'i. Di mana tidak ada satupun dari yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, dengan ketetapan syar'inya kecuali yang Allah cintai dan ridai. Adapun yang ketetapan yang sifatnya qadari, ya, bisa jadi sesuatu itu dicintai, bisa pula tidak. Ya. Contohnya misalnya, ketetapan qadari yang dicintai, keimanan, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq termasuk dari orang-orang yang beriman, bahkan terbaiknya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ketetapan takdir atas Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Contoh yang lain misalnya, ya. Ketetapan takdir yang Allah tidak, ya, menyukainya. Tetapi Allah menakdirkannya sehingga terjadi. Ya. Kekufuran Abu Lahab, ya, ya, bersamaan kedekatannya, hubungan Abu Lahab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai paman Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hakim menetapkan dia menjadi musuh, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, musuh Rasulnya. Ya, Allah tetapkan dia mati dalam keadaan itu, ya, kafir. Bahkan di masa hidupnya telah turun ayat yang memberitakan tentang Abu Lahab ini. Ya, satu surat penuh Tabbat Yada Abi Lahab. Nah, di sini ketetapan Allah, dan ini pasti terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, ya, kekufuran baik datangnya dari Abu Lahab ataupun dari selainnya. Kemudian pada ketetapan yang jenis kedua ini, qadari bini yang dikatakan di sini oleh Al-Imam As-Sa'di, ini berkaitan dengan ketetapan yang pasti Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridainya. Dan yang demikian, ya, sifatnya bisa terjadi dan bisa tidak. Ya, tetapi pasti dicintai. Ya. Contohnya dalam permasalahan ini, Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan, mencintai ketaatan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk orang-orang kafir itu masuk ke dalam keimanan. Ya. Dengan datangnya perintah dari Allah untuk mendakwahi mereka. Tayib. Ini sebagai contoh. Ya, sehingga Allah mencintai untuk Abu Jahal itu beriman. Ya, tetapi ketetapan takdir Allah menghendaki untuk dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Ya, Allah mencintai untuk Fir'aun beriman. Tetapi ketetapan takdir Allah, ya, menghendaki untuk dia mati dalam keadaan kafir. Baik, demikian juga dengan tokoh-tokoh kekufuran yang lainnya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadha alladhi yuqdi 'ala lisan nabihi min al-qism ath-thani. Dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya, putuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah qada, ketetapan, ya, jenis yang kedua yang sifatnya diniyah. Yang sifatnya diniyah, yang pasti Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridainya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa semua, ya, putusan yang datang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taib, ya, itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidaklah memutuskan, ya, kecuali, ya, itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Id huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'abdun rasulun. Dikarenakan kedudukan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba, ya, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kedudukan yang demikian tinggi, di mana Nabi adalah, ya, makhluk yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, menunjukkan beliau sebagai hamba diperintah, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah beliau memutuskan itu kecuali putusan dari Allah, sebagaimana kedudukan beliau sebagai rasul, utusan. Bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak lain kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad waffa maqam al-'ubudiyyati. Di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, benar-benar telah waffa, menunaikan, ya, tugas al-'ubudiyyah, ya, yakni tugas penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menggambarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang akhlaknya. Beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Beliau adalah, yakni akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi betul-betul Beliau sallallahu alaihi wasallam ya menjalankan tugas penghambaan secara sempurna. Ya. Karena bagaimana tidak? Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak beliau, beliau mengisyaratkan Aisyah mengisyaratkan bahwa jika kalian ingin melihat akhlak Nabi, maka bacalah Al-Qur'an. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita ya mendengar mungkin bagaimana panjangnya qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah subhanahu wa taala ya telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Lalu kenapa engkau yakni demikian ya luar biasa di dalam menjalankan ibadah ini sampai apa telapak kaki beliau pecah-pecah seperti itu, menunjukkan panjangnya beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah pantas bagiku ya untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika beliau menjalankan itu semua, beliau betul-betul yakni ya merasakan kenikmatan di dalam ya kehidupan dunia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau ada sebagian yang menggambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yakni menyabarkan dirinya untuk berdiri lama, tidak demikian ya. Bahkan beliau ya menjadikan itu sebagai sebuah kenikmatan hidup ya, kenikmatan hidup di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan beda antara orang yang merasakan salat itu sebagai suatu kenikmatan dengan suatu bebannya. Ya, kalau kita kan pada jenis yang kedua kan. Iya. Begitu kan? Ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu apa? Apa di dalam yani masing-masing pribadi kita yang mengetahui tentang keadaan diri kita. Ya. Jadi dari sini untuk kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh itu semua dalam keadaan betul-betul ya sebuah ya kebahagiaan bagi diri beliau. Oleh karena itu pada riwayat yang lain kita mendapati bagaimana beliau meminta yakni sahabat beliau Bilal ya, arihni ya Bilal, arihni bis shalah, wahai Bilal, berikan yakni ketenangan padaku dengan sholat. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa isi beliau sallallahu alaihi wasallam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ya sebuah kesenangan hidup. Ya, juga bagaimana dari sisi kedermawanan beliau? Ya, kalau rata-rata kita mungkin ya sangat senang ketika ada orang yang memberi. Begitu ya. Begitu atau iya? Ya. Nah, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kegembiraan beliau ketika beliau bisa memberi itu jauh di atas kegembiraan kita ketika ada yang memberi. Ya, untuk tingkat ini juga kita masih jauh ya. Ya. Tapi dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana ya, sosok pribadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kammala maratib ar-risalah, dan beliau betul-betul hamba yang telah menyempurnakan ya tingkat-tingkat risalah, yakni dalam penyampaian risalah ya, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai ya utusan yang terakhir kepada manusia, dan Allah pilihkan yang menjadi utusan yang terakhir ini yang terbaiknya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ya merupakan makhluk yang terbaik secara mutlak tidak ada satupun dari makhluk Allah yang lebih utama di sisinya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana cinta dan bencinya ya betul-betul mengikuti kecintaan dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini sebagai uswah, ya, contoh yang terbaik bagi kita. Jika kita menginginkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah cinta dan benci kita betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ya keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian فَكُلُّ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَهَدْيِهِ وَأَخْلَاقِهِ عُبُودِيَةٌ لِلَّهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْبُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Sehingga seluruh perkataan beliau, perbuatan beliau, hadji di sini yakni akhlak beliau atau penampilan beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian pula akhlaknya, itu semua adalah ubudiyatun lillah, ya, merupakan bentuk penghambaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'alliqatun bimahbubatillahi ta'ala, yang kesemuanya berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Walam yakun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam syai'un mubahun mahdun la thawaba fihi wala ajra fadlan amma laisa bima'murin. Sehingga tidak ada pada hak beliau, yakni pada pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang beliau ucapkan atau beliau perbuat, sesuatu yang sifatnya mubah murni. Mubah murni itu artinya tidak ada di situ ya pahala, tidak pula dosa. Ini tidak ada. Ya. Dikatakan di sini la thawaba fihi wala ajra, yang tidak ada padanya pahala ataupun berupa ajr, ya, balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fadlan amma laisa bima'murin, ya, lebih-lebih lagi dari apa-apa yang tidak ada di situ perintahnya. Maknanya apa? Bahwa seandainya kita, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam, ya, apa yang menjadi penampilan beliau, yang mungkin pada dasarnya itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Sebagai contoh misalnya dari sisi pakaian beliau, tapi beliau memakai gamis, ya, di mana gamis ini adalah bagian dari jenis pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat Arab, ya. Ya, kalau kita kan pada dasarnya pakaian negeri kita enggak seperti itu, ya. Tapi, ya, dengan kata lain, ya, pada dasarnya mungkin ada orang yang mengatakan ya gamis itu kan adat orang Arab. Ya, yang namanya adat, tayyib, itu bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang jelek. Dan contoh di antara adat orang Arab, tari perut, ya. Baik apa jelek itu? Jelek, ya. Nah, sekarang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memakainya, dan Nabi lebih menyukai gamis dibandingkan jenis pakaian yang lain dari yang biasa dipakai masyarakat Arab. Kenapa? Karena dari sisi lebih tertutupnya aurat dengan memakai jenis ini. Ya. Maka ketika kita, ya, memakainya, baik, ya, dikarenakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakainya dan beliau demikian mencintainya, ya, maka tidak ada dalam hal ini kata sia-sia di dalam kita memakai itu. Ya, bahkan ya, ketika kita melakukan itu, sahib, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai pakaian itu dan kita pun mencintainya ya. Ini kan sebagai satu bentuk sikap ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah kita mencintai ya kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Ya. Dipahami ini ya, dari contoh ini. Dan terkait dengan pakaian muslim ya, pada dasarnya sebagaimana Al-Imam Al-Utsaimin dan para ulama yang lain menyatakan bahwa pakaian muslim adalah pakaian yang menutup aurat dan tidak ada padanya tasyabuh terhadap orang-orang kafir ataupun tasyabuh terhadap lawan jenis. Itu pakaian muslim ya, yang namanya menutup aurat itu tinjauannya dari sisi tebalnya ya, tidak ya menampakkan warna kulit di dalamnya, dan dari sisi longgarnya. Oleh karena itu ya, perkara ini penting untuk kita pahami, tidak hanya sekedar tebal tetapi juga longgar ya. Itu pakaian muslim. Adapun terkait misalnya apakah ya harus bentuknya gamis ataukah selainnya, maka tidak ada keharusan itu. Tapi jika kita memakainya sekali lagi karena kita mengetahui Rasul lebih mencintainya, maka tentu dengan itu kita berharap mendapatkan pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala dengannya. Kemudian oleh karena itu kita mendapati sebagai contoh misalnya ya, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan kecintaan dan sikap ingin betul-betul meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sampai-sampai dalam perkara yang sifatnya mubah ya, beliau ingin melakukannya ya. Sempat beliau mendatangi suatu tempat kemudian tanya kepada yang hadir, siapa di antara kalian yang pernah melihat Rasulullah di tempat ini? Ya, dijawab oleh mereka, saya. Apa yang dilakukan oleh beliau di sini? Kami melihat Rasulullah SAW kencing. Maka beliau pun kencing di situ. Ya, yang mungkin sebagian kita, oh, sampai seperti itu ditiru. Ya. Itu sebagai satu bentuk apa? Cintanya kepada Rasulullah SAW sampai pun, ya, perkara yang mubah beliau ikuti. Karena beliau tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang sia-sia ya di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau menutup keterangan dari syarah hadis ini, wa hadza sya'nul 'abdi ar-rasul. Inilah ya perkara atau keadaan seorang hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ikhtara sallallahu alaihi wasallam hadihil martabah, dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memilih hadihil martabah, kedudukan ini ya, alladhi hiya a'lal maratib, dimana ini merupakan kedudukan paling tinggi ya yang dicapai oleh seorang hamba ya. Jadi menjadi hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hina khayra baina an yakuna rasulan malikan au abdan rasulan. Ketika beliau diberikan pilihan ya, disuruh untuk memilih menjadi seorang rasul dan seorang raja ya, rasul yang raja seperti siapa contohnya? Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya, rasul dan raja. Au abdan rasulan, atau menjadi seorang hamba ya dan rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya memilih yang kedua ini, menjadi seorang hamba dan rasul. Dan ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan seorang rasul yang raja. Karena kenapa? Karena seorang hamba dan rasul tidaklah dia memerintah ataupun melarang kecuali itu perintah dan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perbedaannya. Adapun seorang rasul dan raja, ya, bagaimana keterangan para ulama, dia memerintah, ya, dari sisinya yang nanti kalau ada di situ kesalahan datang teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam hal ini kedudukan ya, hamba dan utusan Allah ini lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Sebagaimana pada permasalahan yang lain, ya, kedudukan siddiqin, ya, yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq ini lebih tinggi daripada al-mulham yang diraih oleh siapa? Umar Ibn Khattab. Dia mendapatkan ilham. Kenapa kok kedudukan siddiq ini lebih tinggi? Karena ya, betul-betul seorang yang siddiq dia membenarkan, yakni berita-berita yang datang dari seorang nabi, sehingga dia berbuat dengan ilmu, apa istilahnya, ilmu risalah yang sampai kepadanya, ya. Dan ini lebih tinggi kedudukannya daripada apa, al-mulham. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.